Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar, Buya? Alhamdulillah, sehat, baik. Berkat doa para pemirsa, para pendengar. Semoga semua para pendengar dan pemirsa senantiasa dalam rahmat Allah, dimuliakan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi ilmu yang manfaat untuk menjalani hidup di dunia ini, sehingga kelak di akhirat selamat, karena di dunia menjalani hidup dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan baik Buya, di kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu pentingnya belajar ekonomi syariah. Silakan mukadimahnya, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba'. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana na'udzubika ya rabb. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'a. Rizqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ukhsurna yawm al-qiyamati ma'zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i. Warzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut. Wasyahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di acara yang mulia, karena tujuannya adalah untuk kita kenal Allah, semakin dekat kepada Allah. Maka karena tujuannya adalah zat yang maha mulia, maka semua amak program ini disebut sebagai acara yang sangat mulia, yaitu ekonomi syariah, untuk membenahi jalan, membenahi cara hidup kita di dunia untuk menuju keselamatan nanti di akhirat. Berekonomi adalah satu hal yang harus mau tidak mau setiap manusia menjalani hidup di dunia ini akan berinteraksi dengan orang lain. Sehingga di dalam berinteraksi dengan orang lain ini ada satu cara hidup, yaitu saling melengkapi, saling memenuhi, saling membutuhkan. Sehingga di situ juga dibutuhkan kadang pertukaran hak milik. Kemudian juga di situ juga harus dihindari berbuat zalim, akan tapi hendaknya semuanya dijalankan dengan keadilan dan makna kasih sayang. Maka cara hidup di dunia harus ada bimbingan, termasuk di dalam urusan dunia kita. Kalau tidak pakai bimbingan, maka muncullah kezaliman. Biarpun kelihatannya adalah benar dan baik, jika tidak berdasarkan atau tidak melalui tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka adalah keadilan palsu, kebenaran palsu. Maka sangat perlu dan sangat perlu kita belajar ekonomi syariah, khususnya bagi anda yang betul-betul menjalani ekonomi yang berat, banyak dan beragam. Sekarang seandainya kita hidup di hutan saja, kita masih perlu kok tukar-menukar barang dengan orang lain. Mungkin kita punya buah, orang lain punya beras dan sebagainya. Bagaimana cara tukar-menukar yang baik supaya tidak terjadi kezaliman, akan tapi punya makna saling menolong dan seterusnya. Itu pun harus ada aturannya. Bagaimana jika kita masuk dunia yang lebih luas, apalagi di era global ini ya. Dikatakan dunia ini seperti kampung kecil ya. Yakni kebutuhan kita bisa kita bisa memohon atau meminta kepada orang yang jauh di sana untuk membantu menyelesaikan urusan kita dan kebutuhan kita. Perlu namanya transaksi. Yang hal ini tidak pernah terjadi pada zaman-zaman dahulu. Dan padahal yang namanya transaksi harus diberi hukum atau diberi warna hukum yang sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu semua menuntut kita untuk belajar. Maka kita hadirkan ekonomi syariah adalah untuk itu. Dan mungkin kita akan mulai lagi dari awal bagaimana pentingnya kita belajar ekonomi syariah. Kalau ada orang menjalani hidup ini tanpa bimbingan, maka ketahuilah dia akan sesat, tidak akan sampai kepada tujuan. Semua, bahkan jangankan ke urusan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju dunia saja. Kalau kita ingin berjalan ke satu tempat, tentu kita harus tahu jalannya. Selagi ada pembimbing, ada peta. Kenapa kita tidak patuh dengan peta? Kalau zaman sekarang ada melalui petunjuk internet itu, Google, itu semuanya harus dipatuhi. Kalau tidak patuh, dia akan sesat. Itu urusan dunia. Bagaimana urusan surga yang ada hubungannya dengan keimanan, yang merasa iman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi, beriman kepada Rasulullah pembawa kebenaran, kemudian para ulama yang menerjemahkan, memahamkan kepada kita tentang firman dan tentang hadis Nabi, bagaimana kita tidak berpegang dengan mereka? Artinya, orang kalau tidak mau berpegang berarti dia tidak mau jalan yang benar. Nah, kan manusia ada dua model, yang beriman dan yang tidak beriman. Yeah. Baik, kita tidak berbicara dengan orang yang tidak beriman. Kalau tidak beriman, dia akan mencari-cari jalan karena tidak punya keyakinan. Tidak punya keyakinan siapa yang akan dijadikan teladan, siapa yang akan dimintai petunjuk untuk menghantarkan sampai kepada tujuan. Atau bahkan mereka tidak punya tujuan. Karena tujuan mereka, orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tujuan mereka hanyalah dunia. Sehingga yang mereka pikirkan adalah sampai kepada dunia, dan dia sudah di dunia. Mau tidak mau mereka bakal mati. Sehingga terjadilah kejahatan, karena dia menganggap bahwasanya apa? Kesenanganku hanya saat ini di dunia, maka dia akan hidup sewenang-wenang di dunia. Memenuhi kebutuhannya di dunia, berhubung dengan cara yang haram. Tidak ngerti halal, tidak ngerti haram. Pokoknya aku harus dapat, aku harus berhasil. Ini adalah orang yang tidak beriman. Baik, kita berbicara dengan Anda semua ahli iman. Baik, selagi Anda punya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi, dan apa yang dibawa Nabi adalah benar, agama yang dibawa Nabi adalah benar, maka keyakinan inilah yang sebetulnya mau tidak mau akan menghantarkan kita untuk menjadikan hidup kita ini berpatokan atau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keyakinan sebesar apapun ya, kalau ternyata tidak diikuti dengan kepatuhan kepada keyakinan tersebut, apakah menghasilkan buah? Tidak. Tidak menghasilkan buah. Tidak ada hasilnya. Biarpun orang meyakini bahwasanya ini adalah obat ini mujarab, menjadi sebab kesembuhan kita. Cukup berkeyakinan lalu tidak mencoba untuk mengambil obat lalu menelannya, tidak akan ada perubahan dalam dirinya. Apa saja. Nah, dengan keyakinan saya ternyata tidak cukup. Harus buah dari keyakinan. Dan kalau keyakinan itu sungguh, tentu akan ditindaklanjuti dengan perilaku yang benar sesuai dengan keyakinan tersebut. Anda semua yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengutus, Allah menciptakan makhluknya tentu dengan petunjuk dan bimbingan, yaitu syariat dan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda sebagai ahli iman hendaknya patuh dengan agama, dan agama itu dari Allah dan Rasulnya, dari Allah melalui Rasulnya. Dan ingat, Anda tidak akan faham tentang firman Allah, dan Anda tidak akan mengerti tentang hadis Nabi kecuali melalui orang-orang yang bisa memahamkan kepada Anda. Tidak perlu kita sombong lalu kita tidak perlu dengan ulama. Enggak, kita berutuh kepada ulama. Mereka adalah orang yang berkecimpung di dalam wilayahnya, di dalam dunianya. Sehingga mereka adalah ahli memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga muncullah cetusan hukum-hukum istimbat berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ijtihad para ulama. Nah, ini dalam segala hal termasuk khususnya di dalam bab muamalah. Di dalam urusan ekonomi, berinteraksi dengan sesama manusia, transaksi jual beli dan yang lainnya. Ini adalah difahami oleh para ulama dari riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk faham ke sana, tidak akan mungkin kita faham kepada Quran dan hadis kecuali melalui para ulama. Sehingga ini kita perlu melalui ulama. Dan ulama pun, ya, kita bertemu dengan ulama juga jarang. Ya, ini problem. Makanya kita harus bersambung dengan ulama. Biarpun tidak secara langsung, misalnya kita baca buku-buku mereka, fatwa-fatwa mereka. Ulama-ulama terdahulu yang mereka adalah ahli ijtihad. Ya. Mereka mencetuskan hukum-hukum transaksi jual-beli. Dengan rinci, kalau kita baca dalam kitab fikih, bab muamalah, lihat. Itu mulai transaksi jual-beli sampai bab hibah dan seterusnya. Bab gadai, bab segala macam sudah ada. Yang jika Anda melihat apa yang terjadi di dunia perbankan, semua permasalahan yang ada di dunia perbankan sudah ada sebenarnya di dalam kitab-kitab terdahulu. Sudah dijelentrehkan oleh para ulama, hanya kadang-kadang istilah dan bahasa saja yang berbeda. Kemudian hal yang lain, intinya bahwa kita harus kembali kepada bimbingan para ulama, dan nanti pun kami tidak mengeluarkan dari otak kami, tapi kami akan membaca, menghadirkan apa yang dikatakan oleh para ulama tentang bagaimana transaksi jual beli, bagaimana syarat-syaratnya, kemudian bagaimana gade, bagaimana pinjam meminjam, bagaimana dan seterusnya. Ini adalah melalui para ulama. Mohon maaf, bukan kami mengeluarkan fatwa, tidak. Kami bukan seorang mufti. Kami tidak akan berfatwa. Dan mohon dimengerti bahwasanya semua jawaban yang kami sampaikan adalah kami mengintip dari perkataan para ulama. Nah, sehingga bukan fatwa dari kami. Bukan fatwa Buya Yahya, enggak ada. Buya Yahya bukan mufti, bukan seorang ahli fatwa. Akan tapi kami akan menukil fatwa para ulama-ulama terpercaya. kami akan kembali kepada kitab-kitab terpercaya, kemudian kami hadirkan hanya bahasa saja kami kemas mungkin ya, gitu. Kami tidak akan menghadirkan bahasanya kitab Tuhfah atau bahasanya kitab Fathul Mu'in atau bahasanya Imam Syafi'i akan, tapi sudah kami kemas dengan bahasa yang sesuai dengan saat ini. Akan tapi semuanya kami ambil dari ulama-ulama terdahulu. Baik dalam dunia transaksi, kemudian berekonomi, kalau tidak dengan bimbingan Allah, ini akan masuk banyak hal. Mungkin saat lahir tidak ada kezaliman, akan tapi sesungguhnya kita telah melakukan keharaman. Jangan masuk dalam transaksi riba. Riba itu ada riba yang berbuat zalim, ada riba yang tidak terlihat zalim. Karena riba ternyata tidak hanya satu, riba qard. Karena riba ada riba yad, ada riba nasiah, ada riba fadl ya di situ. Kemudian juga dalam transaksi nanti kita akan melihat kezaliman. Kalau tadi ada yang tidak ada kezaliman, ada tampak kezaliman sehingga banyak dilarang. Talak rukban, ajashi dan semuanya yang akan kita bahas nanti, itu adalah jual beli yang menimbulkan kerugian, menjadikan sebab kerugian. Bahkan nanti tidak boleh ada al-ghubun, ada tipuan. Itu dibahas dalam Islam. Tidak boleh dalam transaksi jual beli ada tipuan. Kemudian juga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak boleh menjual sesuatu yang membahayakan dan sebagainya. Karena yang diinginkan adalah kemaslahatan dalam hidup ini, bukan kita menghancurkan. Akan tapi bagaimana orang yang tidak mengerti halal haram, sampai suatu ketika kita mendengar seorang melakukan, mohon maaf, jual beli barang yang haram semuanya. Apakah jual beli obat, jual sabu-sabu dan sebagainya. Mereka mengatakan yang penting halal rezeki saya. Jadi menurut sebagian orang yang dikatakan haram hanya pencurian saja. Bahkan mungkin, mohon maaf, ada seorang yang melakukan kehinaan. Mohon maaf, seorang wanita yang menjual diri. Dia berani berkata yang penting halal. Atau bahkan seorang yang kerjaannya adalah hanya menjual joket dan seterusnya. Tapi dia berani berkata di media, sudahlah saya bekerja begini demi anak-anak saya, yang penting kan halal. Jadi mereka tidak mengerti mana halal, tidak mengerti mana haram. Jadi mereka menganggap yang namanya haram hanya mencuri saja, menggarong ataupun merampok, kemudian juga korupsi. Padahal yang namanya keharaman banyak di sana. Jika kita tidak hati-hati dan waspada, maka ketahuilah kita akan masuk ke keharaman tanpa kita sadari. Artinya kita tanpa kita sadari masuk dalam wilayah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita belajar yang semacam ini. Intinya, insyaallah silsilah berikutnya kami akan rinci dari awal tentang jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli. Kemudian siapa yang boleh berjual beli? Jangan sampai kita jual beli dengan berbohong. Orang idiot kita ajak transaksi. Rumahmu aku beli dengan harga sedikit. Anak kecil mobilnya dibeli dengan duit receh yang banyak satu karung ya. Ya, dibohongin nanti enggak boleh ternyata dalam Islam ditata dengan rapi semuanya. Dan semuanya kalau kita lihat jika ada larangan di dalam transaksi jual beli misalnya, maka ketahuilah itu pasti karena ada madharat, ada bahaya. Pasti ada ketidakadilan. Coba semua nanti akan kita perhatikan hikmah daripada dilarangnya transaksi-transaksi, bagian transaksi. Kenapa? Karena ada mudharat dan ada bahaya. Nah ini, maka dari itu insya Allah ya, begitu pentingnya kita belajar ekonomi syariah. Dan kemudian kami himbau kepada siapapun, mungkin Anda untuk belajar rutin duduk di bangku sekolah, bantu madrasah, bantu bangku pesantren, Anda tidak mungkin. Angkat tapi lihat, Anda hendaknya menjadi seorang yang insyaf. Di saat ada acara-acara semacam ini, hendaknya Anda orang pertama. Jika Anda, ingat, kalau Anda rindu Allah, Anda rindu surga Allah, Anda rindu Rasulullah, Anda ingin bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah, khususnya bagi Anda yang memang berkecimpung dalam dunia bisnis, dalam dunia transaksi, dalam urusan dunia dan keuangan, maka ketahuilah, karena Anda berada di dalam wilayah yang sungguh mengerikan itu. Jangan sampai ada tertipu. Maka hendaknya Anda harus menjadi orang yang peka, sekaligus rajin bertanya. Kemudian yang terakhir adalah terbuka untuk dikritisi oleh para ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab yang mengerti hukum halal haram adalah halal haram adalah ulama. Dan tidak perlu Anda berprasangka buruk kepada mereka, kepada beliau-beliau para ulama. Mereka tidak punya kepentingan, apalagi ulama yang berfatwa sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mereka tidak ingin mengharapkan uang Anda, tidak ada. Tidak butuh kepada uang Anda. Mereka sudah insyaallah dalam kemuliaan di alam barzah. Akan tapi mereka melihat ridho Allah sehingga ada fatwa halal haram. Baik. Jangan sampai ada kalau ada ulama nukil fatwa mengatakan itu kamu punya kepentingan. Tidak. Maka ketahuilah hendaknya Anda apa tadi? Peka. Peka kepada forum-forum semacam ini sehingga Anda menopersatukan. Karena tujuan Anda adalah agar selamat bisnis Anda, agar selamat usaha Anda, na'udzubillah. Kemudian agar berkah nanti itu, agar berkah diwaris oleh anak berkah, dipakai sang anak berkah, digunakan untuk diri sendiri pun berkah. Karena sesuatu yang halal itu, jika kita makan, kita gunakan, maka ketahuilah itu akan memudahkan kita untuk beribadah. Begitu sebaliknya dikatakan kalau orang makan asad jawarihu syamaba. Orang makan haram akan menjadi mudah bermaksiat anggota tubuhnya, mau tidak mau. Maka perlu kita menjaga makanan kita dalam usaha dan bisnis kita. Setelah kepekaan adalah kerinduan kita untuk selalu bertanya tentang halal haram. Kami terharu dengan seorang anak muda yang dia selesai kuliah. Setelah selesai kuliah, kemudian dia bertanya kepada kami, Buya, saya mendaftarkan, setelah saya selesai kuliah, saya daftar di 3 kantor untuk bekerja. Saya sudah terlanjur daftar ini, Buya. Kira-kira mohon diberi petunjuk. Dari 3 kantor tersebut, 3 perusahaan tersebut, mana yang halal dan mana yang tidak. Baik. Kemudian setelah kami lihat, dan 3-3-nya adalah halal. Bukan pekerjaan yang haram. Bukan usaha yang haram, usaha yang halal. 3-3-nya halal. Baik, kemudian setelah itu, seminggu atau 2 minggu berikutnya, dia datang kembali. Lalu bertanya, Buya, saya sudah diterima di 3-3-nya. Nah, terus, tolong tunjukkan mana yang lebih halal di antara yang lain. Ajib. Biasanya orang zaman sekarang gila, yang penting gajinya tinggi kan, bagaimana? Tapi tidak, mana yang paling halal? Waduh, kalau seperti itu kamu tinju saja ke tempat tersebut. Yang paling halal di antaranya adalah yang paling dihidupkan syariat di dalamnya. Cara kerjamu, apakah wanitanya di sana menutup aurat atau tidak? Kemudian bagaimana cara beribadahmu? Ya, nah, ini kamu perhatikan saja, kamu masuk ke sana. Kalau memang ada tanda kecenderunganmu, hatimu sudah bisa menilai kebaikan. Jika ternyata di suri ibadah juga ditegakkan, syiar-syiar Islam juga tampak, kemudian para wanitanya pun dihimbau untuk bisa menutup aurat mereka, kemudian mereka saling menjaga, itu yang paling halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh satu orang yang begitu takut untuk keharaman. Bahkan suatu ketika ini, semoga Allah menjaga anak tersebut, ada seorang ibu datang kepada kami, kemudian bercerita bahwasanya anak saya bekerja di sebuah instansi pemerintah. Kemudian anak saya itu setiap saat, kan dia punya bagian untuk menyelesaikan tugas apa, tanda tangan apa, begitu. Yeah. Dia sudah digaji oleh pemerintah, akan tapi orang yang berkasnya itu diberi tanda tangan oleh anak saya, selalu meninggalkan sesuatu, amplop dan sebagainya. Mm-hmm. Baik. Sementara dia sudah dapat gaji. Sang ibu ini menganggap ini adalah barang yang tidak benar. Apakah ini sogok dan sebagainya. Kalau tidak ditinjau, bukanlah sebuah sogokan yang sesungguhnya. Akan tapi ketahuilah, itu juga menjadi sebab jelek sebuah tatanan. Akhirnya, kenapa ibu kok tidak ditolak saja hal yang demikian itu? Sang ibu bertanya, anak saya memang serba salah. Kalau menolak, nanti akan menjadi musuh kawan-kawan semuanya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan kalau tidak mengasih pun mungkin disindir juga orangnya ini. Tapi anak saya tidak melakukan yang demikian. Tetap dikasih dan dikumpulin. Kemudian diserahkan kepada saya. Kemudian saya tulis, saya kasih tanda. Saya kumpulkan sebuah kartu. Satu wadah. Kardus. Nah, di satu kardus itu. Ditulisi dengan pulpen merah, haram, haram. Ya, duit haram, duit haram, duit haram. Dia ngomong kepada kami. Akhirnya, kami berapa tahun bertahan ibu dengan ini duit? Ini sudah yang 2 tahun. Jadi gaji 2 tahun, ini apa? Pemberian 2 tahun. Dikumpulkan, yeah. Saya lihat ada satu kardus makanan ringan, atau sudah apa waktu itu saya begini. Rupanya itu penuh dengan duit. Kemudian saya pengen tahu, saya buka satu ada 3 juta, 2 juta setengah, ada paling sedikit 1 juta. Subhanallah. Akhirnya apa? Ini bagaimana ini uang ini? Ibu sangat baik dan anak Anda sangat baik. Sebelum saya menjawab, sampaikan kepada putra Anda, saya minta doa. Saya minta doa, ini orang luar biasa. Hah? Dan ibu juga doakan kami. Ibu tidak pernah tergiur dengan duit yang seperti ini. Sementara ibu tersebut bukan seorang kaya. Yeah. Dan anak tersebut bukan orang yang gajinya tinggi. Bagaimana orang bisa bertahan dengan uang seperti itu? Hah? Uang. Tidak berani mengambilnya. Cuman dia hanya bingung saja apa yang harus dilakukan. Disimpan, dikumpulin, lalu mengadu. Ketahuilah. Doakan saya. Dan ini duit juga tidak layak untuk diberikan ke pondok, apalagi dimakan anak pondok. Nah, kan? Dikembalikan kepada orangnya pun juga tidak bisa. Atau mungkin nanti malah menjadikan apa. Nah, lalu ini, baik ini bisa digunakan asalkan bukan sebuah kemuliaan. Ya, kemuliaan, orangnya sudah tidak bisa dicari. Nggak mungkin dikembalikan. Kalau diberikan ke pondok pun, pondok tidak senang dengan uang-uang seperti itu. Nah, baik. Yang jelas, tidak di tangan ibu, tidak di tangan ibu, dan tidak di tangan saya. Nanti akan digunakan untuk mungkin selokan, WC, dan sebagainya. Yang jelas, kemuliaan hati ibu yang luar biasa. Subhanallah. Dan memang ini anak baik, memang dasar baik. Nah ini, sampai kami guyon dengan orang yang ada di situ. Kalau anaknya ibu ini perjaka, tentu banyak ngambil menantu. Ternyata sudah menikah. Dan rupanya istri kan juga soleha. Akhirnya setelah itu tiba-tiba istrinya datang dengan anak tersebut datang dengan istrinya hanya memikirkan tentang bertanya kepada kami waktu dengan telepon. Saya telepon datang saja deh, telepon rupanya seperempat jam. Rupanya dia membeli rumah dengan sistem kredit. Akhirnya tanya tentang kredit. Kredit ada dua cara. Ada kredit yang benar dan yang tidak benar. Saya jelaskan dengan sesuai dengan syariat. Kalau kau dijerumuskan kepada bank konvensional lalu kau harus membayar bunganya tanpa Anda sadari atau baik Anda mengerti atau tidak mengerti, yang jelas kalau sudah masuk bank konvensional itu ada bunga yang terselubung di balik pembayaran kredit. Itu sudah haram. Oh, itu yang saya lakukan, Buya. Tobat. Subhanallah, ditinggalkan itu rumah lalu diselesaikan dengan cara bagaimana saya tidak ngerti, dia akan berpindah kepada yang syar'i. Begitu mudahnya orang kalau ingin berpindah kepada kemuliaan. Termasuk di antaranya, lihat, kita menemukan orang-orang insaf, subhanallah. Setelah kami beritahu atau mendengar ceramah kami tentang bank konvensional, ada riba di dalamnya dan sebagainya. Mereka tidak ragu untuk meninggalkan pekerjaannya untuk hijrah. Bahkan di antara mereka ada yang langsung hijrah dalam minggu itu, ada yang berhijrah tahun depan, ada yang merencanakan hijrah tahun ini. Ada yang masih terikat dan selalu menangis karena apa? Yang menyukulahkan saya adalah bank tersebut, Buya. Kalau saya keluar langsung, saya nggak bisa. Saya harus bayar berapa ratus juta atau berapa puluh juta. Dan saya tidak punya duit, bagaimana ini? Ini adalah kerinduan. Dan kita perlu orang-orang insaf semacam itu. Akan tapi musibah, bencana dan bencana adalah jika ada orang mendengar kebenaran lalu meremehkan syariat. Ah, bikin sulit, susah dan sebagainya. Awas. Kalau Anda termasuk orang yang suka berkata seperti itu, ketahuilah Anda bukan orang yang tertolong. Na'udzubillah. Semoga Anda bukan seperti itu. Semoga Anda termasuk orang yang insaf di saat mendengar kemuliaan. Di saat ada petuah dari para ulama ini adalah haram, tolong dengar. Biarpun berat bagi Anda, hanya mungkin kemampuan dalam berhijrah itu kan perlu waktu. Bisa orang hijrah dalam seminggu, sebulan, setahun. Akan tapi ingat, hijrah itu perlu dimulai dari hati Anda membenci kemungkaran tersebut. Membenci kesalahan tersebut. Nah ini, kalau Anda mendengar petuah ulama yang bertentangan dengan usaha Anda, lalu Anda kok keras kepala sebetulnya. Ini kesombongan yang luar biasa dikatakan oleh Al-Kibru Batarroha. Kesombongan yang sesungguhnya adalah bukan orang petentang-petentang dalam jalannya. Akan tapi kesombongan yang sesungguhnya adalah di saat Anda mendengar kebenaran, akan tapi Anda tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Nah, maka kami himbau kepada semua yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, lihat. Cocokkan usaha Anda dengan perkataan para ulama. Atau Anda langsung bertanya, halal atau tidak apa yang aku lakukan? Subhanallah. Jika ternyata nanti para ulama mengatakan haram, Anda jangan ragu. Ketahuilah, rizki Anda sudah dicatat oleh Allah. Kalau Anda dalam sebulan jatahnya 3 juta, biarpun Anda jungkir balik, tetap 3 juta. Tetap 3 juta. Biarpun Anda melembur, Anda mendapatkan 7 juta, tetap nanti harus 3 juta. Caranya bagaimana Allah mengurangi? Ada dikasih anak sakit, kurang ini, atau semakin boros, tetap saja seperti itu. Kemudian, jika jatah Anda 3 juta, maka tetap 3 juta. Baik Anda ambil dengan cara yang haram atau cara yang halal. Kalau sudah jatahnya 3 juta misalnya, kenapa harus saya ambil dengan cara yang haram? Jadi jatahmu 3 juta, kalau ambil melalui jalur kanan halal. Tapi kalau Anda melalui jalur kiri haram, hanya 3 juta. Karena Allah sudah menjamin, sudah ditulis rezeki Anda. Waktu Anda tercipti, Anda diciptakan oleh Allah, Anda akan dihadirkan, sudah ditulis. Ajal Anda dan rezeki Anda, dan di mana akan mati, Anda akan mati. Itu sudah dicacat, dan tidak akan berubah ini. Maka dari itu, lihat. Jangan sampai Anda ragu di saat Anda mendengar bahasa ini adalah haram, lalu Anda untuk berhijrah dari keharaman. Hanya memang cara berhijrah ini perlu yang namanya perlu untuk lihat kemampuan seseorang. Sebab Anda tidak hidup sendiri, Anda istri, Anda anak-anak. Kadang-kadang kaget, kalau kaget kadang-kadang malah menjadi keluar dari iman. Jadi perlu proses, tapi yang penting adalah bagaimana hati Anda rindu kemuliaan dan benci kemungkaran. Kapan Anda mendengar kemuliaan dikumandangkan, disuarakan di telinga Anda, hendaknya hati Anda menerima. Kalau ternyata Anda masih dalam kubang kehinaan tersebut, iringilah dengan tangis dan penyesalan, lalu permohonan kepada Allah agar Allah mengentaskan Anda dari kehinaan tersebut. Allah. Baik, subhanallah. Sahabat radioku dimanapun Anda berada, mukadimah ya, yang sebagai motivasi buat kita untuk lebih giat lagi belajar ekonomi syariah. Apalagi kita yang statusnya sebagai orang yang beriman, yang orientednya itu tidak hanya berpatok pada dunia saja, tetapi juga sampai ke akhirat, sahabat ya. Dan tentunya kita juga ingin terhindar dari beberapa sesuatu yang haram, sesuatu yang riba ya. Dan semoga sahabat radioku semuanya, kita semuanya terhindar dari semuanya itu, sahabat. Dan baik, di waktunya nanti kami juga membuka sesi tanya jawab. Silakan nanti Anda bisa menggunakan line telepon di 085-284-700-147 ataupun via SMS dan WhatsApp kami di 081-321-461-079 ataupun via Facebook Radioku Cirebon. Dan baik, Tetaplah bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat radioku, masih dipancar luaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak ya bagi Anda yang masih setia bersama kami di program acara Ekonomi Syariah bersama guru kita bersama ya, Buya Yahya. Dan sahabat ya, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa menyampaikan via telepon di 085-284-700-147 atau juga Anda bisa menyampaikannya via SMS dan WhatsApp kami di nomor 081-321-461-079. Dan sahabat, kita akan kembali mendengarkan pemaparan materi ya tentang pentingnya belajar ekonomi syariah bersama guru kita Buya Yahya. Silakan Buya. Baik. Intinya dalam mukadimah ini kami ingin menghimbau kepada siapapun untuk selalu berusaha membenahi transaksi dan usahanya, karena di balik dunia ini ada kemuliaan yang luar biasa, yaitu akhirat. Sehingga apa yang kita lakukan itu bentuknya dunia tapi punya nilai akhirat. Dan pernah disabdakan Nabi, alangkah banyak sebuah pekerjaan yang seolah-olah adalah urusan dunia, akan tetapi ternyata di hadapan Allah nilainya adalah akhirat. Begitu sebaliknya, ada pekerjaan kelihatannya urusan akhirat, akan tetapi ternyata di hadapan Allah tidak dinilai sebagai urusan akhirat, tapi adalah seperti urusan dunia, menjadi seperti urusan dunia. Maka dari itu mari dalam kita bertransaksi, urusan dunia dan bisnis ini kita benahi, kemudian kita niatkan untuk jadi untuk bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan ini biarpun kelihatannya kita berkelimang atau hidup dengan urusan dunia, tapi dunia akan menghantarkan kita kepada kemuliaan. Dunia menjadi tangga kita mencapai kemuliaan, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, naudzubillah, sebesar apapun dalam kita berjuang di dunia ini, kalau kita tidak dengar pedoman dan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturan Allah, maka kita tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dan kita harus tahu bahwasanya kita ini khalifah di atas bumi ini yang melestarikan semesta ini, menjaga semesta ini, termasuk semuanya. Dan yang paling besar hiruk pikuk manusia ini adalah untuk mencari, untuk berekonomi, untuk berbisnis, untuk tukar-menukar kepentingan ini, kebutuhan. Jadi semuanya orang tidak akan, mungkin tidak terlibat dalam urusan ini. Baik, maka ini hal yang harus, sehingga kami pun juga merencanakan adanya lembaga-lembaga keuangan, biarpun sudah ada lembaga keuangan syariah yang besar-besar, akan tetapi memang di sana ada kekurangan, tapi ketahuilah bahwasanya kekurangan itu adalah hendaknya bukan kita jadikan bahan untuk kita tinggalkan, tapi hendaknya kita harus koreksi, kemudian kita benahi. Ada kritik dari sebagian para asatid tentang bank syariah. Hendaknya kritik itu bukan untuk membunuh bank syariat, tetapi hendaknya kritik itu untuk membangun bank syariah. Dan kami sering berulang-ulang mengatakan bahwasanya munculnya bank syariah ini di negeri kita ini seperti bayi yang kita nanti-nanti kehadirannya. Kita sudah lama pengen punya bayi yang namanya bank syariat adalah agar lahir. Kita menanti dan menanti. Dalam setelah penantian kita yang cukup lama, hadirlah bank syariat. Akan tapi ternyata lahirlah bayi cacat. Baik. Apakah dengan bayi yang cacat itu langsung kita bunuh, kita binasakan? Atau kita besarkan, kekurangannya kita sempurnakan? Nah, maka orang cerdas, orang yang berpikir benar adalah bukan membunuh itu bayi. Karena kita apa menurutnya kita perlu itu semua, itu lembaga keuangan. Maka tugas kita untuk menyempurnakan. Kalau ada kekurangannya, hendaknya kita sempurnakan. Dan memang ada transaksi-transaksi yang masih kurang dan sebagainya, kurang syar'i. Yaitu tugas kita untuk membenahi bersama. Dan kami himbau juga dari pihak perbankan harus siap membuka diri untuk dikoreksi, dibenahi, agar menggapai kesempurnaan. Dan memang tidak ada yang sempurna, hanya Allah dan Rasulnya. Itu. Akan tapi ketahuilah, untuk mendekati kesempurnaan itu harus kita lakukan upaya-upaya yang demikian itu. Nah, di samping itu juga, di samping kita harus mendukung adanya bank-bank syariah, menghimbau kepada siapa untuk hijrah kepada bank syariah, dan menghimbau kepada bank syariah sendiri untuk benah diri juga. Berbenah diri itu mulai dari produk-produk yang dibuatnya harus dibenahi, sampai kepada orang yang menjadi pegawai di dalamnya pun harus orang yang mengerti tentang syariat. Sebab kadang perbedaan antara halal haram itu hanya dalam transaksi yang sangat sederhana, tipis sekali, sehingga tidak sadar seorang pegawai petugas dalam sebuah perbankan syariah, sehingga dia, karena mungkin dia adalah alumni dari bank konvensional, sehingga di dalam menjelaskan kepada nasabah pun tidak dengan bahasa syar'i, karena memang lidahnya belum biasa dengan lidah syar'i. Sehingga apa yang disampaikan adalah tetap seperti apa yang ia sampaikan di saat berada di bank konvensional. Nah, kalau sudah begitu, apa tanggapan orang yang datang? Orang datang mengatakan sama antara bank syariah dengan bank non syariah. Bank syariah dan bank konvensional ada sama. Nah, ini adalah tugas dari bidang perbankan untuk membenahi semuanya. Menyekolahkan anak-anak didik secara khusus untuk dijadikan pegawai-pegawai di banknya, bank syariah. Nah, di samping itu juga, kami juga lagi merintis ini dengan para pejuang-pejuang untuk membuat cikal bakal dari dunia dalam dari bank syariah. Yaitu kita merintis BMT. Di mana-mana sekarang banyak BMT. Ada yang memang tidak syariah. Ada yang mencoba untuk bersyariah. Alhamdulillah BNT-BNT syariah mulai banyak muncul di sana-sini juga. Nah itu juga bentuk upaya dalam berjihad dan berdakwah. Dan kami pun juga bersama kawan-kawan para pejuang juga menghadirkan BMT. Maka kami himbau juga kepada Anda untuk bisa mendukung BMT. Anda bisa menitipkan uang di sini. Kemudian Anda bisa menanamkan modal di bank BMT tersebut sesuai dengan pilihan transaksi-transaksi yang ada di dalamnya. Dan insya Allah ditangani oleh orang yang sudah ahlinya. Kami datangkan orang ahlinya untuk mengontrol dan seterusnya. Nah ini perlu. Hendaknya Anda pun ikut bergabung itu juga ikut memperjuangkan. Sebab besarnya BMT adalah di saat Anda menitipkan uang Anda di tempat tersebut. Berarti Anda termasuk berjuang daripada Anda titipkan di tempat yang Anda pun selalu dikutuk oleh malaikat. Karena Anda menitipkan uang dengan cara yang haram, ada riba dan sebagainya. Maka Anda titipkan di tempat yang mulia, itu bagian daripada jihad. Kalau seandainya Anda tidak mendapatkan keuntungan pun, sudah beruntung Anda di hadapan Allah. Apalagi jika ternyata di situ ada juga bagi hasil sesuai dengan transaksi yang Anda ambil, maka ini sebuah kemuliaan. Maka kami himbau juga untuk bisa mendukung BMT Al-Bahjah ya. Dan juga BMT-nya para masyayikh, para guru-guru mulia, Anda dukung. Karena dukungan Anda karena Allah, dan itulah yang penting. Anda dukung. Dan kesadaran harus ada kepada kaum muslim, dari kaum muslimin. Bahwasanya kita butuh kepada bank syariat, kita perlu dengan BMT syariat, kita perlu lembaga keuangan yang syariah, karena apapun bentuknya kita berusaha dengan keuangan. Dan tolonglah, ayo kita hilangkan kesombongan kita, jauhi kesombongan, jangan kita terus mengikuti kesombongan. Allah melihat kita loh, jangan. Allah melihat kita dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Sombong dengan Allah, mau kemana kita? Kalau kita sombong kepada Allah, gak dikasih surga Allah, mau masuk surganya siapa? Surganya Dajjal. Maka dari itu, tadi, di bagian pertama tadi kami sampaikan, ayo kita bangun keinsyafan di hati kita. Melihat kebenaran sebagai kebenaran, melihat kebatilan sebagai kebatilan, lalu kita ikuti yang benar, kita jauhi yang batil. Sebari kita memohon kepada Allah, agar selalu Allah berikan bimbingan kepada kita dan kekuatan untuk berpegang kepada al-haq. Menjauhi kebenaran, menjauhi kebatilan, berpegang kepada kebenaran, menjauhi kebatilan. Dan ini perlu bekal yang cukup, ya, kekuatan hati, syaja'ah, keberanian di dalam mengambil satu langkah untuk menghindari kemungkaran menuju kemuliaan. Baik, nah, itu. Baik, subhanallah. Terima kasih banyak Buya atas ilmunya. Dan sahabat radioku, silakan ya, kami juga mengajak dan mengundang semua sahabat, baik itu yang Anda mendengarkan audio frekuensi kami atau yang mendengarkan via audio streaming kami di www.radioku.com atau di www.radiokuonline.com atau di www.buyayahya.org. Silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon ya di 085-284-700-147. Silakan dibuka dari sekarang ya. Kemudian juga bisa menyampaikan via SMS dan WhatsApp kami di 081-321-461-079 ataupun via Facebook Radioku Cirebon. Dan baik Buya, kali ini kita langsung saja menyapa sahabat kita yang sudah bergabung via SMS. Ada sahabat di 44891. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tapi sebelum ke SMS kita sapa terlebih dahulu sahabat kita yang sudah bergabung via telepon. Baik, ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salawatnya Ibu. Iya, saya dengan hamba Allah di Cirebon, Pak. Iya, iya. Terima kasih. Silakan salat iya. Dulu, Ibu. Iya, assalamualaikum, Buya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Silakan pertanyaannya, Ibu. Satu pertanyaan. Iya, Buya, saya mau bertanya. Buya, saya bekerja sebagai marketing di sebuah developer perumahan. apakah pekerjaan saya haram atau halal ya Buya ya? Iya. Itu aja mungkin pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah bergabung. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya. Baik, pertama adalah yang harus Anda, pertama bersyukurlah kepada Allah Anda berani untuk bertanya. Biarpun resikonya seandainya harus jawabannya pahit bagi Anda. Anda bersyukur, Anda punya keberanian untuk bertanya, itu adalah keimanan di hati Anda. Adapun jawabannya yang pertama, dilihat dulu. Cara menjual rumah tersebut syar'i atau tidak syar'i. Jika cara menjual tersebut, penjual rumah tersebut adalah harus melibatkan dunia konvensional, yang pasti di dalamnya ada riba, maka ini adalah kebatilan dan Anda pun termasuk menolong dalam kebatilan. Baik. Jadi sistem penjualannya pun harus melalui cara syar'i. Sebab sekarang ada cara kredit, apa namanya KPR apa? Yang transaksinya adalah kredit akan tapi dicerumuskan kita untuk masuk dunia konvensional. Itu adalah haram. Harus melalui bank-bank syariah. Jika itu melalui bank syariah, itu baru langkah pertama. Kemudian Anda di saat memasarkan produk tersebut, tentu tidak boleh ada kebohongan di dalamnya. Karena Anda menjual produk harus tidak ada kebohongan, kemudian tidak ada tipuan, maka setelah itu adalah baik-baik nilainya. Insya Allah halal bagi Anda. Jadi cara menjual produk tersebut adalah dengan cara yang halal, transaksinya cara yang benar, tidak harus melibatkan dunia riba. Kemudian setelah itu Anda dengan kejujuran, Anda kejujuran dalam urusan menjual, dalam memasarkan, maka dengan seperti itu insya Allah berkah bagi Anda dan itu halal. Tapi kalau biarpun produknya benar, cara menjual produknya adalah benar, tapi Andanya berbohong, Anda tidak benar. Atau sebaliknya, Anda jujur, luar biasa, benar dalam menyampaikan, posnya barangnya begini, begini, begini, akan tapi ternyata cara berjual belinya, transaksinya salah, maka Anda mendukung kesalahan dan itu adalah haram. Semoga apa yang Anda geluti adalah benar, artinya perusahaan tersebut menjual produknya dengan cara yang benar, dan Anda pun menjalankan tugas dengan benar, insya Allah menjadi keberkahan dalam rumah Anda, rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang baik. Subhanallah, terima kasih banyak Bu ya. Itu ya, jadi buat sahabat kita hamba Allah di Cirebon yang berprofesi sebagai marketing. Nah berikutnya kita kembali menyapa sahabat kita yang sudah bergabung via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini dengan Tolhah di Duku Puntang. Katanya sahabat kita Tolhah di Duku Puntang menyampaikan pertanyaannya, jika menyimpan uang di bank konvensional itu bagaimana Bu ya? Apakah berdosa karena mungkin keadaan lingkungan yang bank syariah ini belum ada? Ya dalam hati kami katanya sudah ada niat ingin memindahkan simpanan tadi ke bank syariah. Mohon doanya selalu Bu ya. Silakan. Baik, pertanyaannya Anda tinggal di mana kalau sampai tidak ada bank syariah ya? Bank syariah insya Allah sudah banyak di mana-mana. Hendaknya Anda segera pindah. Jadi sekarang bukan waktunya darurat seperti dulu. Bukan waktunya darurat. Dan memang betul ada bank syariat yang memang cacat benar harus dibenahi. Tapi lumayan masih pakai label syariat. Kemudian di dalamnya biarpun ada kebatilan sebagian transaksinya, tapi kebanyakan transaksi sudah disyariatkan. Masih lumayan. Karena tujuannya adalah kita harus selalu berbenah kan tadi kita sampaikan. Maka Anda harus berusaha. Apa yang Anda lakukan selagi memang betul-betul darurat, artinya Anda tidak bisa menjangkau bank syariah, kemudian di rumah Anda tidak aman, pencurian dan sebagainya, Anda bisa menitipkan di bank konvensional. Akan tapi pun demikian Anda tidak boleh mengambil bunganya untuk Anda. Jadi yang sudah telanjur misalnya menitipkan di sana, kemudian dia ingin tobat, tentunya ada bunganya sampai berapa puluh juta, itu bukan milik Anda. Dan juga bukan miliknya bank. Lalu bagaimana? Itu adalah barang tidak benar, tidak baik. Maka Anda ambil tapi bukan untuk diri Anda, buat untuk selokan WC-WC umum dan sebagainya. Baik, artinya Anda jika memang darurat tidak ada dan Anda tidak bisa menjangkau, maka itu adalah darurat. Darurat bukan sesuatu yang halal. Haram yang dimaafkan karena darurat. Tetap haram tapi dimaafkan. Ya. Itu. Kalau darurat ya itu tidak ada betul. Tapi kalau masih mungkin Anda jangkau. Sekarang gini loh ya. Orang ini memang dengan semakin dimanja kita dengan teknologi ini, kita menjadi pemalas. Katanya ini perbandingan, waduh bank syariah tuh repot, transfer aja susah. Ya kan? Kemudian ya tadi jauh. Ya kan jauh. Kita ini kurang bersyukur. Dulu itu kalau kita mau nerima duit dari orang tua itu lewat wesel tuh, kantor pos itu kita ngantri berjam-jam. Dan kantor pos yang jauh pun tidak pernah kita anggap jauh, subhanallah. Ya. Jadi kita dimanja dengan teknologi, ternyata bukan semakin dekat kepada Allah. Enak-enak gitu, karena waduh, ini transaksinya tidak secepat bank konvensional. Konvensional saya kirim sekarang, nyampe. Kalau ini harus nunda dan sebagainya. Oh, ini, subhanallah. Saya masih ingat, wesel itu, kalau dia dapat kiriman dari rumah tuh, nunggu wesel itu bagaimana ngantri dari kantor pos. Ya. Yeah. Itu pun beritanya nyampe dulu, ya kan? Setelah beritanya nyampe, kita ngantri, ngambil, lu ngantri. Tidak langsung sekarang. Baik, kelihatannya secapek-capeknya bank syariah itu, masih tidak secapek kalau kita dulu urusan wesel dan sebagainya. Maka Anda harus berpikir tentang makna jauh yang Anda sampaikan. Ini jauh seperti apa? Jauhnya orang yang kurang semangat, atau jauh secara sesungguhnya, dan banding dengan masa hidup di zaman-zaman 20 atau 15 tahun yang lalu, yang belum maraknya dengan dunia perbankan dan ATM, atau 30 tahun yang lalu, ya 30 tahun yang lalu lah, atau 30 tahun yang lalu, yang dikit-dikit dengan wesel, belum ada HP dan sebagainya, adanya telegram juga, yeah. Telegram, nak aku kirim duit gitu dok, langsung nanti kita tanya ke kantor pos, atau apa belum ada kiriman nomornya gini, oh iya, itu pun tidak langsung diambil, nunggu kita, Masya Allah, ya ini, hal-hal yang semacam ini seharusnya jadi pertimbangan agar kita mudah bersyukur, dan mudah untuk kita hijrah kepada kemuliaan, Wallahu a'lam bissawab. Baik, subhanallah sahabat radioku, dan kami juga kembali mengundang ya, silakan sahabat Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon, SMS ataupun WhatsApp atau juga Facebook kami di Radioku Cirebon. Agar tetapi sebelum kita menyapa sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung, kita akan break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat radioku, masih dipancar luaskan dari seputaran komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Ya tentunya masih bersama kami di program acara Ekonomi Syariah bersama guru kita Buya Yahya. Dan sahabat, kali ini kita masih di bagian segmentasi tanya jawab ya. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan via telepon 085-284-7147, via SMS dan WhatsApp kami di 081-321-461-079. Dan baik sahabat, kali ini kita akan menyapa sahabat kita yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf sebelumnya Buya, katanya di luar tema. Ini bertanya soal gadai sawah Buya. Orangnya pinjam uang dengan gadain sawah, tetapi orangnya pinjam itu mau buat beli sawah lagi, terus membeli mobil. Nah, apa sawahnya boleh dipakai atau gimana Buya? Soalnya yang gadein juga orang kaya. Mohon nasihatnya Buya. Terima kasih. Silakan. Yang gadein, yang pinjam duit orang kaya juga. Yang gadein itu orang kaya. Orang kaya pinjam duit. Atau saya ulangi lagi Buya ya. Nah. Ya, ini soal gadai, katanya gadai sawah, orangnya pinjam uang dengan gadein sawah. Orang pinjam uang dengan gadekan sawah. Tetapi orangnya pinjam mau buat beli sawah lagi. Orang yang pinjam buat beli sawah lagi. Pinjam duit, pinjam sawah untuk beli sawah. Iya. Pinjam uang untuk beli sawah, baik. Buat beli sawah lagi, terus buat beli mobil katanya. Nah, apakah sawahnya itu boleh dipakai atau gimana? Dipakai oleh siapa? Dipakai oleh penanya, mungkin Bu ya. Tidak tersirat di sini kata-katanya. Ada kesalahan di masyarakat mungkin. Pertanyaannya mungkin, semoga aja benar maksudnya begini. Iya. Simpel aja, kalau saya meminjam uang kepada Anda, Anda perlu jaminan. Jaminan adalah sawah saya. Baik, sawah saya adalah jaminan bagi Anda. Atau sebaliknya, saya pinjam duit kepada Anda. Saya pinjam duit kepada Anda, dan Anda perlu jaminan. Makanya saya jadikan jaminan adalah sawah saya. Ada sawah 1 hektar, jaminan. Saya pinjam duit kepada Anda 500 juta. Baik, baik. Setelah Anda pinjamkan uang kepada saya 500 juta, maka Anda harus ada jaminan. Jaminan ini surat-surat sawah saya. Saya titipkan ke Anda. Nah, jaminan ini adalah gadai, rehen. Nah, untuk apa jaminan ini? Jika nanti pada waktu yang sudah saya janjikan untuk membayar utang, kok saya ternyata tidak bisa membayar utang tersebut, maka sawah tersebut dijual bareng-bareng dia. Kesepakatan antara saya dengan Anda jual. Kemudian lebihnya dikembalikan lagi ke saya. Baik, pertanyaannya adalah, apakah boleh Anda itu bercocok tanam di sawah saya yang saya jadikan gadai tersebut? Baik, apakah boleh? Nah ini, jawabannya adalah haram bagi orang yang meminjamkan uang, Anda tidak diperkenankan menggarap sawah saya karena Anda telah minjamkan kepada saya uang. Karena ini termasuk bagian daripada riba. Anda tidak diperkenankan. Tapi bolehkah sebaliknya, saya yang punya sawah menggarapnya? Kalau saya yang punya sawah, sertifikat saya titipkan kepada Anda. Sebab sertifikat saya titipkan kepada Anda sebagai jaminan. Akan tapi bolehkah saya menggarap sawah tersebut? Jawabannya adalah, saya boleh menggarap sawah tersebut dengan catatan, dua catatan. Satu, persetujuan dari Anda yang meminjamkan uang kepada saya. Yang kedua adalah, sesuatu itu saya pakai tidak akan berubah nilainya. Ini bukan sawah saja, yang lainnya pun demikian. Barang gade itu boleh. Orang yang menggadekan itu boleh menggunakan asalkan dapat izin. Anggap saja bukan sawah, motor. Saya pinjam duit 500 ribu kepada Anda lalu gade motor. Gade motor, jaminannya adalah motor saya ini. Lah kalau Anda yang meminjamkan duit kepada saya enggak boleh pakai motor tersebut. Ini manfaat kepada Anda enggak boleh. Sebab dalam pinjam-meminjam, bagi orang yang meminjamkan uang, hendaknya memang karena Allah, bukan karena cari keuntungan. Sehingga sudah dipangkas oleh Islam memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan itu. Sebab orang kalau orang butuh itu nekat aja. Biasanya izinnya pun izin gak rela. Dia harus bayar utang. Baik. Biarpun orang tersebut kaya tetap. Ini harus dijaga. Baik. Kalau memang Anda, misalnya, yang meminjamkan uang itu ingin menggarap tanah tersebut, Anda yang meminjamkan uang ingin menggarap tanah saya, maka boleh-boleh saja, akan tapi ada hitungannya dong, hitungan sewa, dan sewanya itu dipotong kepada utang saya, utang saya jadi dipotong, nah itu baru sah, jadi ada nilainya. Jadi kalau Anda menggarap sawah saya, berarti utang saya berkurang sesuai dengan perjanjiannya, setiap tahun setahun dikasih dibayar berapa itu. Tapi kalau Anda pakai begitu saja nggak boleh, bukan transaksi sewa, nggak boleh. Karena saya mengizinkannya mungkin karena saya takut tidak dikasih duit sama Anda, tidak pinjami. Saya butuh. Nama ini. Seperti itu. Jadi ini yang banyak terjadi di kampung, di masyarakat. Na'udzubillah. Yang kaya semakin kaya, yang melarat semakin nyungsep. Ya, dari mana untuk bayar utangnya? Saya pinjam duit, utangnya saya bayar dari mana? Sawah saya dipakai, tidak bisa berbisnis lagi. Nah, kan? Ini saja insya Allah. Baik, subhanallah. Berikutnya kali ini kita kembali menyapa sahabat yang sudah bergabung via WhatsApp, Bu, ya, dari 2424. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Randy dari Pilang, katanya. Mau bertanya tentang hukumnya, bagaimana jika sudah kredit rumah di bank konvensional lalu dioper kredit ke orang lain? Terima kasih, Bu, ya. Baik, Anda memindahkan bencana ke orang lain. Dan sampai kapanpun Anda akan kebawa bencana itu. Hendaknya dirubah dulu. Anda jangan ada. Memang orang lain tidak mengerti. Orang lain, biarpun dia tidak mengerti, harus menjadi tahu. Sebab ada beberapa kawan yang memang selama ini membeli rumah dengan kredit konvensional. Akhirnya dengan upaya apa itu langsung dimasukkan dalam dunia syariah dan bisa kok. Sekarang ada kerjasama kok antara bank syariah dengan bank konvensional. Itu makanya hendaknya dirubah dulu kalau mau dipindahkan. Nah ini jangan sampai kita memberikan pada orang maksiat juga. Ini berbahaya. Jadi kadang-kadang kita pengen selamat tapi orang lain seperti itu loh. Orang yang tobat apa? Tobat seorang wanita yang tobat dari baju yang seronok sehingga dia pengen mengenakan menutup aurat. Alhamdulillah dia menutup aurat dengan rapi, tapi kan dia punya baju masa lalu. Tak tahu baju masa lalu dihadikan kepada orang, dia pakai baju rapi, orang lain ditelanjangi. Ya yuk. Ini musibah, nggak boleh seperti itu ya. Baik, benahi dulu baru nanti serahkan ke orang. Baik, baik, subhanallah. Dan kali ini kita kembali menyapa kembali ya sahabat kita yang sudah bergabung via SMS ada di 6770. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya katanya kalau buka rekening di bank konvensional tapi hanya untuk transfer saja, boleh enggak? Itu berarti sama tidak dengan kita menghidupkan ribawi. Terima kasih, Buya. Itu termasuk Anda menghidupkan syiar sesuatu yang tidak baik. Kecuali memang dalam keadaan darurat yang tidak mungkin. Misalnya apa? Anda berurusan dengan orang di luar negeri sana yang dia tidak ngerti, kecuali dan di sini tidak ada cabangnya kecuali bank konvensional. Jika demikian permasalahannya, ini darurat. Ini darurat. Jadi Anda harus mengambil di situ karena apa? Orang dari luar negeri yang berurusan dengan Anda tidak mungkin kecuali harus melalui bank konvensional. Maka saat itu pun Anda itu. Tapi ingat, Selagi ada kesempatan untuk pergi, pergi. Dan itu memang untuk transfer saja, langsung diambil, pindah ke syariah. Diambil ya syariah. Tapi dalam keadaan, jika bukan dalam keadaan darurat semacam ini, masih tidak boleh. Karena Anda ikut menghidupkan syiar mereka. Gak boleh. Dalam keadaan darurat baru boleh. Baik. Kecuali memang tidak, bank syariah tidak bisa nerima dari bank tersebut. Sementara mereka harus memindahkan uang kepada Anda dalam urusan bisnis. Karena kita bersin dengan orang kafir kan boleh. Jual beli dengan orang kafir di Australia, di Jerman, di sebagainya. Kita ngirim barang ke mereka, mereka ngirim duit. Akan tapi ternyata pengirimannya tidak melalui bank syariah. Tidak bisa, kecuali dengan bank konvensional. Dan tidak mungkin tidak. Maka Anda menjadikan cara transfer saja. Transfer setelah itu apa? Selagi sudah ada jalan melalui bank syariah, Anda harus pindah. Tidak boleh tetap di tempat tersebut. Ya, baik. Subhanallah. Dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, kali ini kita kembali menyapa ya sahabat kita yang sudah bergabung via WhatsApp. Ada di 5022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik li. Saya hamba Allah di Cirebon. Katanya ingin menanyakan Bu ya, ini bagaimana cara mengingatkan teman saya yang masih bekerja di bank syariah akan tetapi di dalamnya masih ada transaksi riba. Selain itu, jika teman saya tidak bisa mencapai targetnya oleh bank syariah tersebut, ia didenda atau semacamnya dihukum dengan cara membayar sejumlah uang pada bank syariah tersebut. Baik, ya, kita memang perlu lihat seperti apa yang diceritakan itu. Kalau memang benar, tugas Anda untuk menyampaikan. Anda bisa menyampaikan langsung, membuat surat dan sebagainya ke bank tersebut. Atau Anda minta tolong kepada orang-orang, para ulama dan sebagainya, sampaikan. Dan ada beberapa orang yang ngadu. Makanya kita tahu ada kekurangan atau kecacatan di bank syariah itu bukan karena kami masuk ke dalam. Ada dari orang yang berada di dalam yang bercerita kepada kami. Maka itu bahan kami untuk mengoreksi juga. Kalau betul seperti itu, ini adalah salah. Harus berbenah. Sehingga kita suarakan juga, kita sampaikan juga ya, kepada pemimpinnya untuk membuat perubahan. Kalaupun sampai hari ini tidak ada perubahan, kita yang penting berusaha. Maka tugasnya orang tersebut yang mengetahui tentang ketidakbenaran di dalam transaksi yang ada di dalam bank syariah, maka harus membuat perubahan dong. Nyampaikan kalau mampu. Kalau tidak mampu, melalui ihsan orang lain. Bisa dibantu dengan oleh yang lainnya nanti. Termasuk kami pun pengen tahu yang demikian itu. Jika benar itu salah, itu bahan bagi kami di saat kami duduk dengan mereka untuk bisa menyampaikan. Karena kami tidak kerja di dalamnya. Baik. Allah alam bisawab. Iya, baik. Subhanallah. Dan kali ini satu pertanyaan lagi akan kita bahas di edisi kali ini, sahabat ya. Kita akan menyapa sahabat kita yang sudah bergabung via Facebook. Ada Hasanuddin di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katanya saya mau bertanya, saya jual rumah dengan cara cash agar tidak riba. Akan tetapi pembeli ini kebanyakan maunya kredit ke bank. Nah ini bagaimana Bu ya solusinya? Baik, arahkan kepada bank syariat. Gak ada masalah. Arahkan bank syariat. Nanti bank syariat mengambil alih. Bank syariat membeli kepada Anda, lalu bank syariat menjual kepada orang tersebut. Itu ada caranya. Mudah disyariatkan. Jadi gini loh, untuk menjalankan transaksi tetap bisa berjalan, itu tidak susah. Sangat mudah, namanya takyafiki. Bagaimana sesuatu yang semula tidak syar'i dijadikan syar'i. Memang secara lahir seolah-olah sama, tapi hakikatnya tidak. Sambung dengan Nabi Muhammad SAW dengan syariat Nabi SAW. Ada caranya, harus diarahkan kepada bank syariat. Jadi bank syariat nanti yang bakal mengambil alih. Jadi bukan Anda menjual kepada orang tersebut, akan tapi di pihak bank membeli kepada Anda, lalu kemudian pihak bank itu, jadi begini, orang tersebut belinya kepada pihak bank. Ini. Dari pihak bank beli kepada Anda, ya kan? Anda menjual pihak bank, banknya tentu karena harus ada keuntungan, maka menjualnya pihak bank kepada orang yang akan membeli rumah tersebut dengan harga lebih mahal, bank syariah murabahah nanti di situ. Ada keberuntungan di situ, ada untung yang diambil oleh pihak perbankan. Ini ada mudah, caranya ada. Baik. Iya, baik, subhanallah. Dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara ya, karena jam di studio sudah menunjukkan jam 17:24. Artinya sahabat, marilah kita persiapkan ya hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kesimpulan dari pemaparan guru kita Al-Mukarram Buya Yahya. Silakan Buya. Baik, mari kita bersama-sama gugah hati kita untuk rindu kepada kehalalan agar kita benci kepada keharaman. Dan kerinduan untuk halal dan benci kepada keharaman ini akan menggugah juga semangat kita untuk tahu. Maka jika Anda termasuk orang yang ogah-ogahan dalam belajar, mengetahui halal haram sementara Anda berkecimpung di dalamnya, maka dikhawatirkan ada kekurangan iman di dalam hati kita. Ayo kita semuanya berjuang dan kita berusaha mencari ilmu untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana transaksi yang salah dan mana yang haram. Kemudian kita sekaligus koreksi diri kita. kita termasuk orang sombong atau tidak. Kalau ternyata di saat kita mendengar petuah ulama, sebuah kebenaran disuarakan, dikumandangkan, kok kita ogah-ogahan, apalagi kita membantah, menolak, khawatir kita termasuk orang yang tidak bisa masuk surga Allah karena kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin minal kibir. Tidak akan bisa masuk surga kalau kita membawa kesombongan. Dan sombong yang sesungguhnya adalah al-kibru batarul haqqi, yaitu menolak kebenaran yang sampai kepada kita. Dan kalaupun kita masih berada di kubang kehinaan, kubang keharaman, kalau kita mendengar kalau itu haram, tolong ayo kita tata hati kita. Jika kita belum bisa hijrah, belum bisa meninggalkan kubang kehinaan tersebut, akan tapi hendaknya kita sadari kalau kita berada di kubang kehinaan, agar kita terus berusaha. Dan niatlah untuk kita mentas, keluar dari kubang kehinaan tersebut, dan memohonlah kepada Allah. Dan selalu minta bantu kepada kawan dan yang lainnya untuk bisa membantu. Karena niat taubat adalah sudah dianggap sebagai taubat. Yang menjadi masalah adalah Anda menikmati dalam kubang kehinaan tersebut, atau yang lebih masalah lagi, lebih besar lagi, Anda merendahkan orang yang ingin menyelamatkan Anda. Setiap orang berikan nasihat kepada Anda, Anda prasangka buruk kepada dia. Na'udzubillah, itu sebusuk-busuk manusia. Anda insya Allah orang mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat insya Allah. Baik, subhanallah, ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tubridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tuftir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran untuk mudah kami ikuti, dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhi. Ya Allah, kami akan selalu, selagi kami berada di dunia ini, kami akan berurusan dengan dunia. Maka kami mohon, jadikan urusan kami dengan dunia dengan cara yang Kau ridho ya Allah. Di saat kami berurusan dengan orang lain, dalam urusan dunia kami, jangan sampai kami berbuat zalim. Jangan sampai kami melakukan keharaman, kesalahan. Kami mohon bimbing, ya Allah, beri kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Sehingga transaksi yang kami lakukan dengan sesama kami adalah transaksi yang Kau ridho. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, mereka masih dikubang keharaman dalam urusan dunia, dalam berbisnis dalam keharaman, ada riba di dalamnya, kezaliman di dalamnya, kami mohon buka hati mereka. Ya Allah, berikan petunjuk dan hidayah. Entaskan mereka dari kehinaan tersebut. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon semua yang menyaksikan dan mendengar suara ini, yang sempit rezekinya, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang-hutang. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat ini Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Buya atas ilmu yang telah disampaikan, dan sahabat, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga sahabat kita bisa mengambil manfaat darinya. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada radio-radio yang sudah merilai acara ekonomi syariah di kesempatan sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Radioku Network, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Radioku 89,2 FM Karimun, Radioku 1107 AM Bandung, juga Radioku Pontianak 88 FM. Serta kami ucapkan terima kasih kepada radio ataupun media partner yang sudah menyiarkan acara ekonomi syariah ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada telepon yang belum sempat kami angkat, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tapi belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu, sahabat. Dan ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada Anda. Untuk yang pertama, silakan sahabat, hadirilah Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di Al-Bahjah 2 pada hari Ahad pagi pada pukul 7 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat, di tanggal 23 Rabiul Tsani 1438 Hijriah yang bertepatan di tanggal 22 Januari 2017 di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah 2 Desa Buyut Cirebon. Nah, kemudian kami mengajak sahabat semuanya untuk mari kita menghidupkan ya, menabung di BMT Al-Bahjah Syariah. Silakan sahabat bisa datang langsung ke kantor pusat ataupun silakan Anda bisa menghubungi di nomor 085-2244-3388 ataupun Anda bisa menghubungi di nomor 081-319-404012. Serta kami mengajak ya semua sahabat untuk bisa menginvestasikan hartanya di jalan Allah. Silakan Anda yang memiliki barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan ke Ibabe Al-Bahjah, Anda bisa antar langsung ke Al-Bahjah ataupun bisa dari tim kami menjemputnya. Silakan untuk menghubungi di nomor 085-320-329-720. Dan sahabat, bagi Anda yang ingin berikut berpartisipasi dalam perjuangan untuk dakwah Majlis Al-Bahjah, silakan Anda bisa melalui Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 72004-2092 atas nama Yayasan Al-Bahjah dengan kode bank 451. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda bisa menghubungi di nomor 0853-11222225. Dan itulah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada Anda, sahabat ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya Farnawi mohon pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.